zuhur Masjid Baitul Hakam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan dilanjutkan dengan kuliah zuhur atau ceramah zuhur yang akan disampaikan oleh beliau yang terhormat Al-Ustadz Dr. Syamsuddin. Selama kurang lebih 15 menit kita akan menyimak tausiah dari beliau, masih melanjutkan tafsir surat Yasin. Langsung saja kepada Ustadz Syamsuddin kami persilakan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد حاضرين والحاضرات جماعة صلاة الظهر رحمكم الله الحمد لله kita panjatkan rasa tasyakur kita kehadirat Allah atas segala nikmat, atas segala rahmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua pada kesempatan yang berbahagia ini. Allah masih memberikan kesadaran, kekuatan تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. Qalu mereka berkata, inna sesungguhnya kami tatoyarna mengalami nasib sial bikum sebab kalian. Ini kata-kata masyarakat terhadap dua orang rasul yang diutus Allah ke tengah-tengah mereka. Mereka tidak mengindahkan nasihat-nasihat para rasul itu, alih-alih mengikutinya. Bahkan mereka mengatakan, gara-gara kalian, hai para rasul, kami ini bernasib sial. Kemiskinan, penyakit, kemudian pikiran-pikiran kacau, itu dikatakan oleh mereka ada muncul sebab kehadiran rasul di tengah-tengah mereka. La ilam tantahu, sungguh jika kalian tidak berhenti maksudnya dari aktivitas dakwah ini, lanarjumannakum, sungguh benar-benar kami akan merajam kalian, walayamassannakum, dan sungguh benar-benar akan menimpa pada kalian, minna, dari kami, azabun alim, siksaan yang amat pedih. Kaum itu yang diceritakan dalam kitab-kitab tafsir, penduduk Antakiyah, itu mengancam dua orang rasul yang datang kepada mereka. Yang dalam kitab-kitab tafsir diidentifikasi dengan sebagai Shadiq dan Masduq. Jika kalian tidak berhenti dari aktivitas dakwah ini, maka kami akan merajam kalian. Kami akan menyiksa kalian dengan siksaan yang amat pedih. Qalu, mereka berkata, yakni para rasul itu berkata, ta'irukum ma'akum, nasib sial kalian itu bersama kalian. A'in dzukirtum, apakah jika kalian memperoleh peringatan, memperoleh pengajaran, masih seperti itu kata-kata kalian? Bal antum qaumum musrifun, tetapi kalian bahkan adalah suatu kaum yang melampaui batas. Hadirin para jamaah rahimakumullah, ideologi atau keyakinan yang batil itu selalu saja tidak mau disalahkan, tidak mau dikambing hitamkan, kalau ideologi yang batil itu pada akhirnya membawa mereka pada situasi yang tidak menguntungkan. Oleh sebab itu mereka selalu mencari kambing hitam. Nah, kambing hitam ini pertama, tentu saja untuk melawan kebenaran, dan yang kedua, untuk membersihkan dirinya dari hal-hal yang oleh masyarakat dianggap keliru, dianggap kotor, dan seterusnya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering mengalami hal yang semacam itu. Misalnya, dalam masyarakat Jawa itu ada keyakinan, orang tidak boleh punya hajat pada bulan Sofar, atau bahasa Jawanya bulan Selo. Dan sampai sekarang dipegangi oleh masyarakat Jawa. Mereka tidak akan mengadakan hajatan, mau menghitankan anaknya, mau menikahkan anaknya pada bulan yang dianggap bulan sial, yaitu bulan Sofar, yang dalam bahasa Jawa disebut bulan Sapar atau bulan Selo. Bukan ya, Sapar. Kalau Selo itu Dzulqa'dah. Suro. Habis Suro itu apa? Sapar, mulut ya. Atau terutama bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah itu disebut Selo memang, karena nyela-nyelai antara dua hari raya, antara Sawal dan Besar atau Dzulhijjah. Tabu masyarakat Jawa mengadakan hajatan pada bulan itu karena dianggap bulan sial. Nah, satu saat ada orang yang melaksanakan hajatan berupa kemantenan pada bulan itu, bulan Dzulqa'dah. Dapat 3-4 bulan perkawinan ini kemudian cerai. Semua orang akan berkomentar, akan berteriak. Inilah akibatnya Kalau orang mengadakan hajatan pada bulan Selo, wong orang-orang tua sudah mengatakan jangan mengadakan hajatan pada bulan Selo, inilah akibatnya. Atau ada manten, yang mantenannya diadakan pada bulan Selo itu, akhirnya kecelakaan, suami istri mati, diterjang kendaraan, semua orang juga akan berteriak, inilah akibatnya. Kalau orang itu mengadakan hajatan pada bulan Selo, padahal bulan besar yang diyakini bulan barokah, di mana hampir semua orang mengadakan pesta perkawinan pada bulan itu, juga tidak sedikit yang kemudian mengalami nasib seperti itu, perceraian, kecelakaan, wong itu gejala alam. Tidak terkait dengan bulan, tapi terkait dengan bagaimana manusia menjalani hidup ini. Tetapi tidak ada yang mau berkomentar. Inilah akibatnya gara-gara menikahkan anaknya pada bulan besar. Akhirnya cerai. Banyak perceraian yang terjadi walaupun perkawinannya itu dilakukan pada bulan besar. Juga banyak kecelakaan terjadi. Suami istri akhirnya meregang nyawa di jalanan. Padahal dulu nikahnya juga dilakukan bulan besar. Tapi tidak ada yang kemudian berkomentar, inilah akibatnya. Kalau perkawinan itu dilakukan pada bulan besar, kenapa? Ya karena mereka sudah punya ideologi yang diyakini, bahwa bulan besar itu, bulan barokah, tidak boleh disalahkan. Nah kalau bulan Selo itu bulan sial, maka disalahkan. Padahal Nabi melarang kita untuk mencela atau menganggap sial bulan-bulan tertentu, karena itu adalah bagian dari keyakinan jahiliyah. Baik, kita lanjutkan. Akhirnya masyarakat tadi itu siap-siap, karena dua orang yang dakwah di tengah-tengah mereka ternyata tidak mundur sedikit pun dari aktivitas dakwahnya, padahal diancam, ditakut-takuti, dan seterusnya. Sehingga masyarakat menurut kitab-kitab tafsir siap untuk menghabisi para da'i yang dakwah di kampung mereka. Nah, ketika mereka siap-siap untuk menghabisi da'i tadi, tiba-tiba ayat berikutnya ini, وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُحْتَدُونَ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Wajah dan datanglah min aqsal madinati dari ujung kota, rajulun seorang laki-laki. Yas'a ia bergegas. Qala kemudian ia berkata, ya qaumi wahai kaumku. Ittabi'u. Ikutlah kalian al-mursalin. Pada rasul-rasul itu. Sebagaimana dijelaskan pada ayat 14, rasul-rasul kan jumlahnya 3. Id arsalna ilaihim tsaini fakadzabuhuma fa'azzazna bitsalitsin. Ketika dua orang rasul itu didustakan oleh kaumnya, Allah kirim seorang rasul lagi sehingga jumlahnya 3. Nah, 3 orang rasul inilah yang akan dihabisi oleh kaum yang berdiam di negeri Antiokhia. Nah, ketika masyarakat siap-siap untuk menghabisi mereka, datang ini. Ittabi'u, ikutlah kalian man pada orang yang la yas'alukum, ia tidak minta pada kalian ajron, upah. Wahum, sedangkan mereka muhtadun, orang-orang yang memperoleh hidayah atau petunjuk. Wa maliyala, mengapakah aku ini tidak a'budul ladzi, menyembah zat yang fatoroni, telah ciptakan aku. Wa ilaihi, dan kepadanya lah turja'un, kalian dikembalikan. Nah, ada orang yang tentu saja namanya tidak ada dalam surat ini. Tapi kitab-kitab tafsir mengemukakan orang yang disebut ini namanya Khubaib An-Najjar. Seorang kaya. Duitnya banyak. Tapi diuji oleh Allah kena sebuah penyakit yang teknologi kedokteran zaman itu tidak bisa menyembuhkan. Yaitu penyakit kusta. Puluhan tahun dia bersujud setiap harinya di hadapan berhala-berhala yang menjadi sesembahannya, minta pada mereka agar penyakit kustanya ini disembuhkan. Tapi tidak kunjung sembuh. Sampai kemudian tiga orang rasul ini lewat di kampungnya dia. Ketika tiga orang rasul ini lewat di kampungnya Khubaib An-Najjar ini, dia bilang, kalau kamu bisa menyembuhkan penyakit saya ini, saya langsung pindah agama. Saya tinggalkan berhala-berhala ini, dan saya akan menjadi pengikut setia kalian. Kemudian tiga orang rasul berdoa kepada Allah, dan dalam waktu yang sangat singkat, penyakitnya itu sembuh. Penyakit kusta yang dideritanya puluhan tahun itu. Nah, makanya inilah orang yang kemudian membela rasul-rasul yang akan dihabisi oleh kaumnya tadi, sambil mengatakan, ya qaumi ittabi'ul mursalin. Dengan tergopoh-gopoh dia mendatangi masyarakat, mengatakan, wahai kaumku, benar itu, rasul-rasul itu benar. Ikutlah kalian pada mereka. Mereka benar-benar rasul utusan Allah. Saya buktinya. Yang puluhan tahun saya ini menyembah berhala, minta pada mereka agar penyakit kusta saya disembuhkan, tidak kunjung sembuh. Dan kemudian mereka berdoa sebentar saja, tiba-tiba penyakit saya ini sembuh. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Apa sih yang kalian takutkan atau kalian khawatirkan sehingga kalian tidak mengikuti mereka? Apakah kalian takut dijalui urunan kalau jadi anggotanya mereka? Tidak ada urunan di sini. Mereka orang-orang ikhlas yang mengajak manusia kepada kebenaran itu benar-benar mengharap ridha Allah, bukan mengharap urunan jamaahnya. Saya sering badai orang, apa bedanya masjid di Indonesia dengan masjid di Arab sana? Bedanya masjid Istiqlal dengan masjid An-Nabawi, bedanya masjid Al-Akbar dengan Masjidil Haram, apa kira-kira bedanya? Bedanya satu, kota amal. Masjid di Arab itu enggak ada, masjid pakai kota amal itu enggak ada. Di sini saja masjid banyak kota amalnya. Kenapa ya? Karena sudah ditanggung oleh pemerintah atau orang-orang kaya yang punya perhatian besar pada dakwah agama. Pertama itu, kalau yang kalian takutkan itu dijalui urunan, tidak, para rasul ini tidak minta urunan, la yas'alukum ajron. Lah ini sebenarnya merujuk kepada praktek culas yang dilakukan oleh pendeta-pendeta Yahudi ataupun pendeta-pendeta Nasrani pada zaman silam. Bahkan itu menggila pada abad pertengahan Eropa. Sama'una lil kadhibi akaluna lis suhat. Jadi tokoh-tokoh agama pada zaman itu suka narii urunan dari jamaahnya dengan alasan untuk perjuangan agama. Tapi prakteknya itu untuk memperjuangkan perutnya sendiri. Ya, atau mungkin di Indonesia tidak ada praktek seperti itu. Kecuali 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bahkan pada abad pertengahan di Eropa, ketika gereja begitu hegemonik terhadap kehidupan masyarakat, praktik-praktik curang itu luar biasa. Saya baca bukunya Edward McNeil Barron yang berjudul Western Civilization and Their Philosophy. Dia menceritakan betapa tahayul itu menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Nasrani di Eropa sebelum lahirnya Renaissance. Sehingga setiap orang itu mengaku menyimpan serpian kayu salib yang pernah diikatkan ke badannya Yesus. Dan itu adalah kayu bertuah yang bisa untuk menolak bala dan lain sebagainya. Nah, menurut pengarang buku itu, kalau dihitung sekian ribu orang, sekian ratus ribu orang, itu semuanya mengaku menyimpan serpian kayu salib yang pernah dipakai nyalib Yesus, dan itu dibeli dari gereja. Padahal kayu salib itu berapa banyak sih? Kan hanya 2 palang kayu saja. Sementara kalau dihitung, kayu-kayu yang dimiliki orang itu bisa dipakai untuk bikin kapal. Itu kayu. Kedua, pembunuhan masif kepada perempuan-perempuan yang super cantik. Dengan tuduhan tukang sihir. Selama 5 tahun di Eropa pada yang disebut sebagai abad kegelapan Eropa, the Dark Age of Europe itu, ada 30 ribu perempuan super cantik yang mati dengan satu alasan, tukang sihir. Dan dihukum dengan hukuman yang tidak main-main, diikat di kayu salib, dibakar hidup-hidup. Inkuisisi namanya itu. Ya barangkali begini, kan pendeta-pendeta itu dalam agama Katolik tidak boleh menikah. Ya padahal manusia itu kan tidak mungkin kemudian membujang seperti itu kalau tanpa sebuah riyadho yang keras. Misalnya minum kapur barus. Siapa mau minum kapur barus? Akhirnya kalau ada perempuan super cantik begitu, ya enggak dapat satu, enggak dapat semua gitu aja. Kemudian dicari-cari alasan supaya itu bisa mati. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua, wa ma liyala a'budul ladzi fatharani wa ilaihi turja'un. Apa sih alasannya? Kalau yang pertama, kalau kalian takut ditarik urunan sudah, enggak mungkin. Karena para rasul itu tidak minta urunan. Dan yang kedua, bukanlah sebuah kenyataan bahwa kita ini ada yang menciptakan. Kita ini ada yang memelihara, ada yang ngopeni, yang menyediakan kita tanah, menyediakan kita oksigen, menyediakan kita air. yang menciptakan kita sebagai satu apa namanya sistem jaringan yang sedemikian rumitnya, sehingga tidak seorang pun mampu membuat barang yang bergerak seperti manusia. Membuat orang-orangan bisa, robot di remote control, tapi membuat orang apa ya bisa? Karena menurut para ahli, apa namanya, kalau orang membuat seperti manusia itu dibutuhkan miliaran kabel. Ya enggak bisa ya, mungkin jadi sak truk itu besarnya. Loh kemudian, kalau kita tidak menyembah zat yang telah menciptakan kita dan kepadanya lah segala kehidupan ini dikembalikan, apa alasannya? Kan tidak ada alasannya. Jadi apa Hubeib An-Najjar tadi mengajukan dua argumentasi yang tak terbantahkan. Kenapa kita ini beriman? Yang pertama, kalau masyarakat takut ditarik urunan, para rasul itu tidak narik urunan. Yang kedua, kalau masyarakat ternyata memiliki apa namanya berhala-berhala yang menjadi sesembahannya, kenyataannya berhala-berhala itu bukanlah yang menciptakan dirinya. Nah ini begitu. Sampai akhirnya masyarakat ini nanti merajam, mencincang, menginjak-injak Hubeib An-Najjar ini sampai mati. Dan kemudian ayat menceritakan bagaimana nasibnya Hubeib An-Najjar di akhirat ketika dia menggambarkan kenikmatan Allah yang dia katakan ya laita qaum ya bana yang itu aduhai itu qala ya laita qaumi ya'lamun aduhai seandainya kaumku mengetahui nasib ukhrawi manusia beriman, semua orang akan beriman. Ya, saya kira itulah yang bisa kita sampaikan. Insya Allah kita lanjutkan pada pengajian-pengajian yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qauli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.